akhirmu ada candu yang tak bisa ku lepas. Selalu ku inginkan dirimu, meskipun jarak tak memisahkan kita, tak dapat lupakan harummu. Ku tak tenang bermimpi dengan aku berlari. Dirimu selalu hantui malam-malamku. Kan ku pinta untukmu benang-benang rindu, agar kau pun tahu begitu tersiksa diriku. Tak memandang senyummu runtuhkan kuatku. Hampa diri ini karena kau tak ada sini. Rindu aku, rindu kamu, rindukan separuh hatiku, rindukan dirimu.